Jadi di situ zaman Khalifah Harun Rashid itu ono Abu Nawas, tukang gay guru-guru gay tebak-tebakan ilmiah ini. Ya, tapi uang mari pinter. Nggak ada ground cerita pun, kalau gak ada kitab, jadi jenenge Abu Nawas. Iku pancen cerdas tenan Abu Nawas. Ndik ne pepatahe iku raqqaz zuja juwara qatil khamru wa tasyabaha fatasyakal al amru. Faka'an nama khamrun wala qadahu wa ka'an nama qadahun wala khamru. Dadi gelas ku nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roe awale banyu darani koyo banyu tanpa gelas, sing roe gelas darani koyo gelas tanpa banyu. Jare ndik ne makomku wis ngene iku. Edan campur jadab, jadab campur edan. Dadi wis kelas berat ini. Jadi dia ini terkenal wali gara-gara Harun Rasyid itu tahu melaku-melaku delalah roh amati pas adus ketok gegere mbek rambut. Harun Rasyid itu wong soleh, zino rawani, ra zino kepengen, terus ra iso turu. Bareng ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya aku wabih cerita asik, akhirnya sak jam. Lu aku ora turu. Tak pecat ya. Ono nek sing cerita asik, akhirnya asik ngrungokno dipecat meneh. Terakhir Abu Nawas, mulai setengah telu sing antuk menawa setengah telu cerita. Cek Abu Nawas, aku ceritani ben iso turu. Niku, wonten semut niku mlebu kuping, penasaran mergi piye. Bareng tok jero niku mambu, kathah cureke. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitian dereng tuntas mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Ngerasa dereng tuntas mlebet malih. Oh, wah crito kok turu turu. Turu deh. Kan menang pokoke sing iso ngasil lo turu menang. Bareng turu dikai hadiah deh mergo kasil nopo? Kasil tuh. Tapi terakhir pun ini bareng tiga hadiah ini. Tiang lanang kok rawong wetok, ayu kongguri. Gus malah mari raiso turus, mau mari pikiran tuh terus. Itu saya Harun Rasyid. Lu kan nginceng aku, boten. Ah semenjak aku terkenal wali deh. Preman ini terkenal wali. Perkara deh ngerti sing terjadi ning dalam nopo istana. Semenjak aku terus dimitos nopo. Wo piye nasibe apik dene aku yo ora roh nek iki ora roh ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastul lil firdausi napa ahlan dinisbatno ning Abu sinten Nawas nasibe apik dene sak Indonesia anggar pujian ilahi lastu jarine gaweane sinten Abu Nawas yo hubungane mbek pangeran wis ndakek dene Gusti kula mbu swarga ketoke mboten pantes tapi yo wala aqwa ala naril jahim bun roko ge mboten kuat wis aneh pikiran wis ngajak angel tok niku dadi kula mlebu swarga iku ora pantes. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kula niku mboten pantes mlebu swarga. Tapi wala aqwa ala naril jahim. Mlebu neraka nggih ra kuat. Terusane pokoke dosa kula nggih kathah. Tapi mosok sepurane jinan kalah kathah. Wis mulai nuntut-nuntut mulai nggih dosa kula nggih kathah. Mosok sepurane jinan kalah. Kalah kathah. Bar saiki wis akhire. Wa intat rut faman nakti sokono. Kula pokoke ndodhok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriku. Pokoke teng mriku. Terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan. Walhasil dek nape mati iku susah perkarane seranti ngamal. Kondo anak-anake aku iku ngamalku muk nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati iku wis ora iso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gendhe gemboke. Ngana ger wong ziarah Abu Nawas wis guyu. Wong gembok mek pintu gedhe gembok. Iku wis terakhir amale dene. Dadi wasiate dene aneh-aneh, njuk kafan bekas, jere ben ra ditakoki malaikat. Kok nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kafane napa? Bekas. Parah dene tadi. Tidak nembayang noy, saking lamanya bodoni Harun Rasyid nganti bayang noy so bodoni malaikat. Semacam-macam itu ya umat Kanjeng Nabi. Ngoten itu, ngono-ngono itu ya umat sinten. Kanjeng Nabi. Lah, aku ilmu ini niru Sayyidina Umar. Cuma Umar luwe apik. Ya masyhur kan Abu Nawas melayu sangka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas udan nu rahmate pangeran. Kayak kok melayu berarti melayu sangka rahmat. Lah tibang ida-ida rahmat. Ya lah saya. Parah wong Abu Nawas parah. Pokoknya ilmu ku runtuh, ning arepe dhekne ku runtuh. Wis rusak kabeh. Ya wong meneng ya piye sarap sitok wis. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kira melayu-melayu songko. Rahmat. Lah iya jari Abu Nawas jadi bang ida-ida apa? Rahmat. Jadi mate kaji Nabi macam-macam. Ono sing kados sinten? Tapi niku tesih dereng lucu. Tesih lucu Nuaiman. Nah niki mboten fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau Nuaiman itu nyata, saya punya kitab Mizahu Rasulillah, guyonane Kanjeng Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon. Senengane mabuk. Dia mabuk-mabuk tenan ngeflen. Sahabat. Niku tiap mabuk ya dijilid mek Nabi, ditutuki sahabat ping 80. Mergo nak mabuk itu dituduk. Tapi ya tetap mabuk neh. Lha senengane iku nak ana makanan-makanan enak niku diaturno Nabi. Ku anger sing dagangan niku nageh. Nabi ya Rasulullah jenengan derek-derek kudu bayar, aja mangan tok. Iku kelakuan. Lha iku sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksud Nuaiman. Ma aktsaru ma yu'tabi. Alaika la'natullah. Kowe iku cek seneng akali Nabi. Seneng minum. Kowe iku dilaknati pangeran. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Kejegeman ngelaknati Nuaiman. Ngene-ngene seneng Allah lan seneng Rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan Rasul. Lan ana wong rapati salat tatonan seneng maulidan ge oleh gedhe. Wong maksiat ya oleh seneng Kanjeng. Ya sing ngono mazhab ahli sunnah. Nuaiman tuwa-tuwa tobat tapi nakale iku ijek. Kurbane iku Sayyidina Utsman. Niku cerita teng Ithaf Sarai Ihya. Ana wong niku mahramah namine sepuh. Sepuh dorir jenenge. Wae jenenge Dorir Abdorir mripate wis picek. Riyen masjid niku saking pasir. Lah Dorir utang masjid kudu nguyoh. Muni ainal hamam, tailate iku ndi? Nek bareng ning tengah masjid ape nguyoh wis apa do bengok-bengok. Oh iku jek masjid. Nuaiman e bebek ape digandeng. Ya Dorir ilal hamam kowe kepene hamam naam digandeng. Digandeng iku mok gang piro malah nguyoh pas ndase Sayyidina Utsman. Pas siku Sayyidina Utsman iku Amiril Mukminin, wis presiden. Barang diuyohi wong bengok-bengok Amirul Mukminin. Ya bulu alaihi dzurir. Amirul Mukminin diuyohi sinten? Wong tuwa, wong picek. Ngomakmukno ae. Ngawamuk sapa sing ndudono aku ngono. Pancet meneh. Kowe kepengin ketemu Eman ya aku nak ketemu petak duduk. Lha ngono iku dituntun neh pas Sayyidina Utsman salat. Iki lho jenenge nek mesti duduk. Wong kok nakal nganti ngono. Wong sing pertama duya itok terus putih, pokoke sing kedua malah nuthuk Sayyidina Utsman. Jadi pertama nguyoh ning masjid, kedua nuthuk sinten? Sayyidina Utsman. Mergo dianggap sinten? Nuaiman. Jadi iki cerita. Jadi saiki nek ana wong alim-alim seneng wong lucu, ana wong seneng maulidan tapi tatonan, kadang-kadang rapati salat terus keben kono. Ora salate dosa, senenge ora usah larang. Aja kok ora salat kok seneng Nabi ora oleh kowe muni ngene. Ya ora salate iku salah, senenge Nabi. Bener. Kula cek eling dhewe bapak-bapak nu seneng marung. Nak marung teng warung-warung kadang wong wedok erokan ngoten-ngoten niku kadang dikritik kiai. Kiai kok marung ning wedok erokan. Jare bapak, wis pira-pira gelem adol gedang goreng. Nah adol barange malah repot jare bapak. Jare bapak, lho soal cara bapak ngoten kula nate didhawuhi. Kliru hak nak kiai. Cara aku nak isih yakin wong iku gak zina, gak adol awake berarti apik. Piye-piye dekne adol gedang goreng, adol teh iku nunjukno ra seneng maling, kepengin dagang sing halal anut Nabi untuk rezeki kok halal, adol pecel, adol nasi goreng. Soal dekne rapati nutupi aurat rokan iku seun akhir urusan liya. Aja kok pepeh aurate ora bener terus haram dagangane. Pepeh aurate ora bener haram maca maulid. Engko rusak kabeh. Kiai ora ikhlas ora usah mulang. Berarti wong goblok kabeh. Kowe ape ngaji ora ikhlas, ora usah ngaji. Wah, ya tutup agama mbok antem. Nah, iku mergo dalile Imam Ghazali, Nuaiman tukang mabuk. Iku disifati Nabi seneng Allah lan Rasul. Padahal dia ini tukang mabuk. Artinya maksiat ya seun perkara, seneng Allah lan Rasul ya seun akhlak. Kok ora iso wong sempurna? Kowe nek seneng Allah kudu perfect, kudu sempurna. Gak tau maksiat, gak tau zina, gak tau maling, ora tau ngrasani wong, ora tau mangan donya sing ora halal. Donya sing halal ning donya karep mesti tok tak jamin. Udan kok langit ke mangap, wis iku tok. Atek liwat adahe kondi, gaweane Cina, berarti ke tuku nyugeno Cina, nyugeno non muslim. Pokoke nek cara wong ekstrim, gaweane Amerika, berarti ke bayar pajak, nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang Palestina lah habis ke. Ya ta ora? Iki pedagangnya non muslim, kok badine nduk bangun gereja berarti ke memberi kontribusi. Ayo apa neh ke? Contoh apa ayo sajadah gaweane Cina, bodho ae. Kena pin halal mos, iku wong anggere udan mangap iku halal. Wis, mangan iku tok ae aja liyane. Kambi benange gaweane Cina. Lah anak Cinane kafir, Kristen, kowe membeli transaksi nanti labanya dipakai apa? Bangun gereja, haram. Kada sok suci piye jejel kepengin halal, jaman. Gak iso jare Imam Ghazali halal lu paling halal nek kepen zaman akhir pokoknya banyu kolange ceplok terus mangap. Aja ono ada iku mesti ketukune ning ndi? Ya langsung mangap. Ya dan sithik-sithik lho. Wis biasa iku dadi nunjukno nak terus dawuh ulama-ulama wa misdaku zalika qauluhu ta'ala qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wong sing disifati Allah israf, asrafu ala anfusihim. Iku wae jek diundang Allah ya ibadi ya ibe kawulaku sing israf. Rene lho aja putus asa saka rahmat. Lu wong Allah wae jek nyeluk-nyeluk kok kowe tukang ngusir. Maulidan kok tatonan. Wes ora oleh seneng nabi kudu kabeh takwa, minyakan. Wah, ora ono ngene. Ora ono seher nak ngono aturan. Lah kula mau cerita, kula niku anak kula niku seneng Habib Syekh. Dadi kula niku nak ono seher maneh ya ndelok nang ketara anak kula. Sakrone. Wah, iku sing jubet yang macam-macam iki kula takoki tiyang Gus nak cara jenengan sebut aku iku wong alim ora usah mbok takoki. Roh wae dalile wong preman oleh mau apa? Maulidan. Malah nak cerita tentang internet ini mbok bener mbok ora tapi kathah kiai cerita. Jadi teng internet itu Said Muhammad Alawi itu nate kasef. Kasef sumawun ngerti pirsa Rasulullah. Rasulullah niku pertama wonten aswida. Aswida itu sekelompok orang banyak. Takoki manhum ya Rasulullah hum al-muhajirun. Terus ada aswida katsirah manhum ya Rasulullah hum al-ansor. Manhum ya Rasulullah hum ahlul arab. Bareng Faro'ah itu waro'ahu aswidatan kasiro aksar wa aksar waluwe hake. Terus Said Muhammad takok manhum ya Rasulullah hum ahlu Indonesia ini wong Indonesia. Wah gitu nang. Jare kiai sing pidato, sing kiai sing cerita niku. Kena apa kok paling hake? Mergo sing ra salat lah melok mauludan. Yes ngono. Dadi kula mau cerita, jadi wong elek iku ya sing elek iku sing pas prilakune elek, tapi ra iso dicegah ilallah wa rasul. Buktine Allah cek manggil kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Terus Kanjeng Nabi nek ana wong maksud nonu aiman dewe Nabi latal anuhu fa innahu yuhibbuha wa rasul. Jogeman kelanati nu iman piye-piye iku seneng Allah lan rasul.